Nasihatnya tunggu aja. Kita tidak boleh lancang kepada orang-orang yang kita katakan penguasa, apalagi terhadap orang yang sudah dikenal berilmu. Masa mau lancang-lancangan mengatakan dengan ucapan-ucapan yang kurang ajar dalam keadaan belum ada keterangan dari para ulama. Permasalahan-permasalahan yang dipermasalahkan oleh para ulama tentang Ali Hasan ada memang beberapa perkara, tapi ya belum ada keputusan akhir bagaimana keadaan beliau. Wallahu ta'ala alam. Apa kedudukan Abu Qatadah yang di Tasik? Mesti tanyanya pada ustaz yang di Tasik yang lebih tahu. Saya tahunya dia bergabung dengan beberapa kelompok yang diistilahkan dengan sururi. Saya enggak paham dia. Hadirin ini paham enggak kalimat sururi? Ya, yakni mereka mengaku salafi, mengkaji kitab-kitab salafi, tapi sikapnya terhadap ahlul bid'ah itu apa? Mencela-menceli. Yakni lembek dan masih memiliki hubungan dengan ahlul bid'ah. Khususnya yang ngasih duit. Oh iya, saya omong ada apa adanya, yaitu seperti yayasan dana bantuan Ihya Uthurat dengan Abdurrahman Abdul Khaliknya. Itu jelas-jelas buku-bukunya banyak menyesatkan dan dibantah oleh para ulama, oleh Syekh Rodi dan lain-lainnya. Jadi sudah ma'ruf. Bahkan ketika ditanyakan oleh Syekh kepada Syekh Mukbir, dijawab dengan tegas, na'am ahlul bid'ah. Iya, dia memang mubtadi', sampaikan kepada yang tidak hadir. Tegas dikatakan begitu. Dan itu masih punya hubungan, masih membantu dana pada mereka, dan masih berhubungan dengan As-Sofwah. Yang saya pribadi pernah datang ke rumahnya Syekh Rabi menanyakan As-Sofwah. Jadi betul-betul telinga ini masih belum ganti. Yang dulu mendengarkan dari Syekh Rabi, sama yang sekarang ini masih sama, masih ini telinganya. Saya mendengarkan dari Syekh Rabi, hati-hati dari mereka. Pertama, memang menyebarkannya buku-buku Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz, tapi nanti di akhir kamu lihat, dia akan menjadi musuh yang paling keras terhadap Salafi. Dan sudah mulai terasa. Nah, itu pun masih berhubungan dengan mereka. Apabila kita mengetahui persembunyian teroris yang sedang dicari oleh pemerintah, bolehkah kita melaporkan kepada pemerintah atau kita diamkan? Laporkan kepada pemerintah. Kamu dapat 2 pahala atau 3 pahala. Pahala pertama taat pada penguasa. Taat kedua kamu memadamkan gerakan mereka, gerakan yang menyesatkan. Yang ketiga kamu mengamankan kaum muslimin. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dalam kitab Adab Az-Zifar, Syekh Al-Albani menetapkan haramnya perhiasan emas yang melingkar bagi kaum wanita berupa kalung, gelang, cincin. Mohon penjelasannya, adakah perhiasan dari emas yang masih boleh dipakai demikian? Karena beliau membawakan hadis yang beliau anggap sahih, ketika seorang memakai gelang emas, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tuanya, kalau kamu suka untuk anakmu dililitkan dengan api neraka, maka lilitlah dengan emas. Jadi ini dianggap oleh beliau rahimahullah berarti emas yang melingkar tidak boleh. Tapi tuduhan orang yang mengatakan Syekh Al-Albani mengharamkan emas dibantah oleh murid-muridnya. Tiga, Syekh Al-Albani tidak mengharamkan emas untuk wanita. Yang tidak boleh yang melingkar. Sehingga kalau tidak melingkar, misalnya rantai kalungnya perak, bandulnya emas, boleh. Atau yang melingkar di cincin ini adalah perak, terus atasnya emas, itu boleh. Jadi tidak boleh yang melingkar. Ini pendapat beliau. Tapi saya masih cenderung kepada pendapatnya Syekh Ibn Baz yang menyatakan bahwa ancaman-ancaman tadi yang belum dikeluarkan zakatnya. Karena ada hadis lain yang mengatakan, apakah kamu sudah mengeluarkan zakat emas ini, emas anakmu ini? Kau tidak mengatakan belum, maukah kamu melilitkan api neraka di anakmu? Berarti ada keterangan yang lebih jelas bahwa yang dimaksud adalah yang belum dizakati. Jadi yang diancam untuk dililit api neraka adalah orang yang memakai emas dalam keadaan tidak dizakati emasnya. Wallahu a'lam. Sementara ini, karena kita masih terus belajar, mengkaji. Sementara ini itu pendapat saya, cenderung kepada apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz tentang posisi shaf dalam salat. Satu orang yang datang ketika shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, di sebelah manakah dia berdiri? Apakah harus menarik satu orang dari shaf? Kalau dia sendiri di belakang, dilarang. Larangannya keras, tidak boleh sendiri di belakang shaf. Sehingga nunggu, kalau memang kamu lihat ada orang yang sedang wudu, tunggu orang yang wudu itu datang. Atau kalau tidak memang tidak ada lagi, kamu lihat tidak ada, kamu paksakan untuk melihat shaf-shaf yang rendah, selipi masuk di situ. Nah, supaya jangan sholat sendirian di belakang shaf, tidak dibolehkan, haram sholat di belakang shaf sendirian. Dan tidak perlu tarik-tarikan. Nah, tidak perlu narik orang. Imma kamu masuk ke shaf yang ada, dirapat-rapatkan supaya bisa masuk, atau nunggu orang lain. Di sebelah tengah yang saya tahu, di sebelah kanannya imam. Tapi bukan sebelah kanan imam, di pojok sana. Kalau imamnya di sini, di sebelah imam itu tengah-tengah, tapi sebelah kanannya imam. Nah, bagaimana dengan menempatkan atau memahami dalil barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, sesungguhnya dia kafir? Sudah dibahas kan? Alhamdulillah. Apa hukum difungsikannya sebagai masjid, tempat lain, misalnya kamar, kantor, dan lain-lain? Kalau itu tidak diwakafkan untuk masjid, maka bukan masjid. Tetap hukumnya bukan masjid. Tidak ada tahiyatul masjid. Dan sholat jamaah itu berbeda dengan sholat jamaah di masjid. Yang diperintahkan adalah sholat jamaah di masjid, tempat yang dikhususkan, diwakafkan memang khusus untuk masjid. Nah, kalau malam, maghrib, isya, subuh menjadi tempat sholat jamaah, tapi siang hari menjadi aula sebuah sekolahan, itu gak bisa. Karena jelas, misalnya hitam di atas putihnya, niatnya orang memberikan tanah itu tadi untuk sekolahan, bukan untuk masjid. Maka itu berbeda. Tapi kalau sudah diinfakkan untuk masjid, maka itu dalam masjid, walaupun dipakai untuk belajar, untuk sekolah, untuk apa, silahkan, tapi itu dalam masjid. Apa hukumnya mendoakan arwah kaum muslimin? Bagus, sunnah ya, mendoakan arwah kaum muslimin. Dan apakah hukumnya mengerjakan amalan ibadah yang pahalanya dikirimkan untuk arwah tertentu? Tidak ada contoh sunnahnya. Kalimatnya Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tattabi'u. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada. Kalau ngikut sajalah, berarti harus punya salam. Kalau kamu mengirim-ngirim bacaan tadi, man salafuka fi hadza, siapa pendahulu? Apa di kalangan salaf pernah ada yang begitu? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, jangan lakukan. Dan kenyataannya tidak pernah ada, dan tidak pernah ada riwayatnya bahwa salaf mengirimkan Al-Baqarah, kirimkan, tidak pernah. Atau Al-Fatihah, tidak pernah. Demikian pula membacakan surat Yasin yang dikirimkan, sama. Apakah surat Yasin, surat Al-Baqarah, ataupun surat Al-Fatihah, sama. Tidak pernah ada contohnya dari salaf mengirim-kirimkannya kepada orang mati. Maka doakan sajalah, Allahumma aghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum, seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam salat jenazah, seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika menyalakan mayit dan mendoakan mayit. Cukup. Faqad kufitum, ittabi'u wa la tattabi'u, faqad kufitum. Cukup sudah. Pak Ustaz, tolong jelaskan pada kami apa sajakah adab-adab amar ma'ruf nahi munkar, karena banyak di kalangan ikhwan yang mengingkari kemungkaran tidak dengan adab-adabnya, jadi dakwah tidak maksimal. Apa batasan seorang sudah boleh diboikot dan ditahdir? Nah, kita mengingkari kemungkaran juga ada adab-adabnya. Berbeda kemungkaran yang dilakukan oleh orang jahil dengan kemungkaran dilakukan oleh orang anif. Jahil itu bodoh, anif itu menentang. Itu berbeda sikap kita. Ketika penentangan itu dari orang bodoh, bahkan penentangannya kalau kita lihat sekarang, dilakukan sekarang, niscaya muslimin akan menganggap besar kencing di masjid. Bayangkan, kira-kira besar apa enggak besar itu? Datang ke masjid kencing. Wah, bisa perang saudara itu di Indonesia ini kalau sampai terjadi. Tapi kenyataannya, ketika Rasulullah melihat bahwa yang melakukannya adalah orang bodoh, enggak ngerti, orang badui, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang sedang marah, da'u, wala tujrimu, biarkan dia, jangan putuskan kencingnya. Dibiarkan Rasulullah SAW, karena di pasir, biarkan selesai. Rasulullah panggil, kamu tahu, ini masjid. Masjid tidak layak untuk buang air besar atau buang air kecil. Diterangkan, seperti guru menerangkan pada muridnya. Habis itu diberitakan, ambil air saya, tuangkan, bersihkan. Oleh dia, karena dia tidak tahu, maka dia bersihkan diri. Ini kalimatnya Rasulullah SAW. Sehingga Arabi tadi mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan pengajar yang sebaik Rasulullah SAW. Tidak pernah mendapatkan guru yang mengajariku yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Betul-betul Islamnya jadi mantap. Maka kita pun harus membedakan orang ini orang awam, bodoh, atau orang yang memang penentang. Kalau orang penentang, kamu kasih hadis juga ditentang. Dia bukan tidak tahu, sudah tahu. Kalau dia belum tahu, kalau belum tahu, ya kasih tahu. Sebagaimana ucapan Syarbani ketika ditanya, jawabannya begitu. Kalau dia tidak tahu, dia dikasih tahu. Kalau dia sudah tahu, maka harus diperingatkan. Berarti kalau belum tahu, ini haram, ini tidak boleh, ini harus kamu kerjakan aja. Tapi kalau dalam keadaan dia itu adalah orang yang sudah dikasih tahu, bahkan sudah tahu, sudah hafal ayatnya, dikasih, diingatkan, ditentang, itu kan haji. Itu kan haji kan zaman dulu, zaman sekarang kan lain. Terus mau dikasih apa lagi? Kalau sudah dikasih haji ditolak. Nah ini orang adalah orang yang punya sesuatu dalam hatinya. Dengan kalimat zaid ada penyimpangan dalam hatinya. Kalau ada penyimpangan dalam hatinya, maka yang ada adalah diperingatkan, hati-hati, orang ini susah. Diancam sudah, diperingatkan sudah, sampai kita putus asa dari dianya. Kalau bukan putus asa, kita merasa pesimis lah ya. Pesimis, ini susah. Maka kalau dia tidak bisa diselamatkan, yang di sekitarnya selamatkan. Ini sudah kita upayakan susah, maka yang di sekitarnya, wahai orang-orang, wahai kaum muslimin, hati-hati orang ini. Jadi orang ini saja penyakit di sini nggak menular ke sini, potong, amputasi, ini harus diamputasi, minggir. Itu setelah proses dan setelah pembuktian bahwa orang ini memang anif, musuh sunnah. Sudah jelas terbukti musuh sunnah. Tapi kalau orang-orang awam yang rata-rata kaum muslimin di kampung-kampung awam ya, gak ngerti apa-apa, kita kasih tahu. Kasihan. Perasaan yang ada bukan perasaan musuh, tapi perasaan kasihan. Jangan-jangan belum tahu dia. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam dek. Ini begini. Masa? Gak ada hadisnya. Ada bukunya. Nanti saya bawakan bukunya besok ya. Ini hadiah buat bapak. Sebelum dikasih hadiah. Udah dibaca belum pak kemarin? Aduh belum sempat. Kalau belum sempat, saya sampaikan intisarinya aja dulu. Nanti bapak baca sendiri rinciannya. Orang itu senang. Kalau kita berakhlak dengan akhlak yang demikian, beda dengan taji yang memang musuh sunnah. Dia anti sunnah. Setelah kita coba sekali, dua kali, tiga kali, empat kali dengan baik-baik, gak bisa. Sampai dengan agak keras, gak bisa. Sampai diupayakan dengan orang lain yang dekat dengan dia, susah. Bahkan jawabannya justru mengerikan, yang menunjukkan kalau dia itu sesat. Ya tentunya, paling tidak kalau dia tidak bisa selamat, ya muslimin selamat. Wahai kaum muslimin, orang ini menyimpang. Dia ini syiah rafidhah. Ini orang teroris. Loh, ini saya punya buktinya. Hati-hati, jangan sampai terbawa sama mereka. Ini orang menghalalkan darah kaum muslimin. Diperingatkan sehingga muslimin selamat. Jangan orang yang kayak gini disalahkan, enggak boleh kamu. Dah. Gini saja. Kalau ini enggak boleh, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu di pasar, toko, kamu dalam keadaan tertipu. Di toko kamu tertipu oleh satu orang. Sekian puluh juta. Orang itu kamu hafal, tiba-tiba datang ke toko sebelah pada bulan-bulan berikutnya. Kamu diem apa ngomong? Hah? Sikap kamu bagaimana? Kalau kamu diem, jahat apa enggak jahat sama tetangga tadi? Kalau kamu diem, jahat berarti. Kamu harus ngomong, Pak, ini saya pernah ketipu sama orang ini. 30 juta. Hati-hati. Kalau diajak bicara masalah dagang, ngerti. Karena rata-rata dagang. Kalau masalah dunia, ngerti mereka. Tapi kalau masalah agama kok susah dibikin pahamnya. Nih, ini sama penipunya. Ini menipu 30 juta, ini menipu agama. Islam itu harus seperti ini. Islam itu harus mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan kami. Islam itu adalah begini, begini, begini. Diajarkan kepada Syiah, diajarkan kepada Khawarij, diajarkan kepada kesesatan-kesesatan. Masa kita diam? Taib, kamu bandingkan besar mana rugi 30 juta dengan kesesatan? Mana yang lebih besar bahayanya? Kesesatan lebih bahaya. Rugi 30 juta insya Allah ganti. Kalau tidak diganti pun, kalau mati dalam keadaan istiqomah di atas sunnah, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau sesat, dia sengsara di kuburnya, di adab, dibangkitkan masuk neraka lagi. Na'udzubillah. Gara-gara si penipu-penipu agama tadi, masa kamu ngerti kalau ini penipu? Diingatkan, Pak, ini saya pernah ketipu sama dia, hati-hati. Ngerti kalau masalah dagang. Kok kalau masalah ini saya ingatkan enggak boleh? Wahai kaum muslimin, hati-hati. Dari da'i ini, ustaz ini ustaz Syiah rahimahullah. Boleh enggak begitu? Bukan boleh, harus. Wajib. Kalau tahu, wajib kasih tahu. Sehingga kaum muslimin selamat. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Tapi tentunya setelah sampai pada tahapan itu, bagaimana hukum menyelamatkan orang yang mati dalam keadaan fasik, seperti orang yang mati dalam keadaan meninggalkan salat, kafir atau fasik, atau minum khamr? Urusannya adalah kafir atau tidak kafir. Kalau dia masih tidak kafir, masih boleh menyelamatkannya, termasuk yang bunuh diri sekalipun boleh disolatkan. Saya katakan boleh disolatkan karena fardhu kifayah. Artinya kalau ada yang melakukan, ya yang lain tidak wajib. Nah, apakah ada jaminan akan tetap adanya ulama ahlu sunnah di Madinah? Iya, bahkan diberitakan akhir zaman nanti manusia atau kaum mukminin yang terbaik ada di Madinah atau dari Madinah dan dari Aden nanti yang melawan Dajjal. Sama pertanyaannya, orang yang mati dalam keadaan tidak pernah sholat. Tergantung, tidak pernah sholatnya apakah dia dalam keadaan meyakini sesuatu keyakinan kufur, ya berarti dia kafir. Ini keyakinan kafir, apakah dia sudah murtad misalnya, masuk agama kejawen, atau ingkar sunnah, maka dia kafir, tidak disholatkan. Tapi kalau takasulan, pendapatnya Syaratani masih tetap muslim boleh disholatkan. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, ada dua pengumuman. Yang pertama, daurah Islamiyah yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2005 yakni hari Esok di Purwokerto, tepatnya di Masjid Al-Faruq, yang akan diisi oleh Ustaz Luqman Ma'afur dari Jember. Dan yang kedua, perlu diketahui pada tanggal 24 sampai tanggal 27 November yaitu hari Kamis sampai hari Ahad, di Solo akan diadakan daurah nasional yang akan diisi oleh Ustaz Luqman, Al-Ustaz Askari, Ustaz Usamah Mahri dan Ustaz Muhammad Umar Aswed yang akan mengambil tema membantah pemikiran Imam Samudra, insyaallah.